Nah, kita akan melanjutkan nuasil ad-dars, yaitu sampai halaman 59, ya. Benar ya? Sahih. Di kitab saya halaman 59. Hah? 58. Nah. Nomor 59 ya. Nah. Ad-darsul asyir. Pelajaran yang ke-10. Masih pelajaran yang 10 pada jilid yang pertama. Ya. Pelajaran 10 adalah diperkenalkan muallif dengan dhamir. Ya. Dhamair. Ya. Dhamir dibagi menjadi 3, ya, atau kata ganti bahasa kita. Ada yang disebut mutakallim. Dhamir mutakallim itu orang pertama, ya, yang berbicara. Yaitu ana, kemudian apa? Nahnu. Contohnya dalam kalimat misalnya hadza baiti, misalnya baiti. Baiti rumahku. Nah, ini mutakallim. Kemudian mukhatab orang kedua yang diajak bicara, anta, contohnya baituka, ya, domirka. Ini termasuk contoh ya, karena ada sekitar 12 domir mukhatab ekor 12, 6 ya, ada 6. Kalau mutakallim hanya 2, yaitu mutakallim wahid dan ma'al ghair. Ghaib juga 6 ya. 6. Huwa, kalau ghaib orang ketiga, huwa baituhu, ya. Huwa atau baituhu contohnya. Ini contoh-contoh yang sudah kita terangkan ya, pada pertemuan yang lalu, ya. Kemudian di situ ada indi dan li. Dicontohkan mu'alif dengan ikra. Contohnya di halaman 58, ikra, bacalah, li. Ini artinya apa? Untukku. Untukku orang pertama. Laka untukmu orang kedua, lahu untuknya laki-laki orang ketiga, laha ghaibah untuknya untuk perempuan. Contohnya di sini li uftun wahidatun. Li uftun wahidatun. Aku memiliki satu saudari perempuan. Ya. Alaka akhun nomor 2, la mali akhun. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu Mas. Alaka akhun, apakah engkau memiliki saudara? La mali akhun. Jawabannya la, karena ini huruf ya. Pertanyaan dengan pakai hal atau a. Apakah ya, apakah jawabannya la atau na'am? La atau na'am. Di sini jawabannya adalah la. Apakah engkau memiliki saudara? La mali akhun. Tidak, aku tidak memiliki saudara. Ya. Uhtilaha tiflun saghirun. Saudaraku memiliki anak yang kecil. Ya. Sini laha, uhtilaha tiflun saghirun. Nomor 4, zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku memiliki saudara dan saudari. Ya. Kemudian yang garis bawahnya di sini atau garis atas ya, garis atas sih ya. Nakul, kami katakan, kata Syekh Abdul Rahim, indi kitabun. Jadi kalau antum katakan indi kitabun, tidak boleh li kitabun, tidak boleh. Ya. Wa nakul li akhun, dan kami katakan li, aku memiliki akhun. La nakul, tidak kami katakan indi akhun, tidak boleh. Karena indi itu bisanya untuk ghair ya, akil ya, paham entum? Di sini contohnya indi kitabun, ghairu akil. Kalau li untuk yang berakal. Nah. Sampai di sini difahami? Ya, mudah insyaallah taala. Kalau indi akhun, benar apa salah? Indi akhun. Ya. Ah. Benar apa salah ini? Salah ya. Ya benar apa? Li. Nah, li akhun. Gitu ya. Ini baru benar. Indi akhun salah. Kalau indi biasanya untuk apa? Ghairu. Ghairu akil. Nah. Tidak berakal. Kalau ini li a kili, li a kilin. Nah. Nah, jadi kalau indi, misalnya untuk apa? Wairu akil. Misalnya indi kitabun, misalnya indi kitabun. Nah, ini boleh. Dan ini sudah simaknya dengar oleh orang Arab. Kemudian mu'alif dilanjutkan kepada latihan yang ketujuh, tatamarin yang ketujuh, ma'a. Ma'a itu bersama. Ya. Ma'a termasuk dorof, ya. Dorof, setelah dorof pasti dibaca majrur. Ingat-ingat ya. Ma'a pasti di setelahnya adalah, karena ma'a ini termasuk dorof, setelahnya dimajrurkan, diidhofahkan. Contohnya kharaja Hamidun. Ini jumlah apa Mas Deni? Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Jumlah apa? Hah? Jumlahnya kan ada dua. Jumlah ada dua. Jumlah apa? Jumlah apa Mas? Ismiyah dan fi'liyah. Harus kita ingat. Ya. Jadi kita analisa kita atau diagnosa kita lihat bentuk jumlahnya ini. Hanya menyal dua jumlah Mas. Tidak lebih dari itu. Ya. Yaitu jumlah fi'liyah ini. Jumlah fi'liyah. Jadi setiap fi'il pasti ada fa'il. Kharaja Hamidun. Ya. Kharaja Hamidun sebagai siapa? Sebagai apa dia? Subjeknya. Ya. Siapa yang keluar? Hamid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ma'a setelahnya Khalid dibaca majrur. Nah, ada sahal. Ya. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu telah pergi dokter bersama insinyur. Ya, dhahabat tabibu. Dibaca tabibu, tidak boleh dibaca tabibi, tabiba. Tidak boleh. Karena ini jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, kemudian fa'il. Nah. Yang ketiga, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Karena ada ma'al dharaf. Ya. Telah duduk pak guru bersama kepala sekolah. Kalau yang keempat ini, man ma'aka ya aliyu ma'i zamili. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Man di sini apa jabatannya? Hah? Ya siapa? Apa jabatannya dia? Ya. Di sini man ya apa? Diletakkan di depan. Dia sebagai khabar muqaddam. Ya. Ma'i zamili, yang bersamaku itu adalah temanku. Aminatu ma'aha zaujuha, Aminah bersamanya, bersama Aminah itu adalah suaminya, suami Aminah. Nah. Aminatu ma'aha zaujuha, zaujuha sebagai apa? Khobar, ya, khobar. Kharaja abi minal baiti. Ini jumlah apa? jumlah fi'liyah. Nah, mana fa'ilnya? Abi, bapakku. Siapa telah keluar? Bapakku. Bapakku telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, kharaja ma'ahu ami. Ami, ya. Kharaja ma'ahu ami. Bapakku telah keluar dari rumah. Siapa yang telah keluar bersamanya? Hunya kembali kepada siapa? Pada abi. Kharaja ma'ahu ami, ya. Yang dia keluar bersamanya. Dia keluar bersamanya pamanku. Pamanku keluar bersamanya. Ya, saya salah ya. Ami ini sebagai apa? Fa'ilnya. Ya. Kharaja ma'ahu ami. Siapa yang telah keluar bersamanya? Ya, pamanku telah keluar bersamanya. Jadi ami di sini sebagai fa'il. Nah. Banyak diakhirkan. Banyak di akhirnya ini boleh ya, nanti ada bentuk-bentukan ya. Bentuk-bentuk dari fa'il yang di ada jedanya mendahului maf'ul bihinya. Maf'ul bih mendahului dari fa'ilnya ada nanti. Nah. Nomor 8 baitun. Baitun ketika dimudhafkan baituka. Baituhu, baituha, baiti. Di mutakalim dimudhafkan kepada mutakalim orang kedua dengan mudzakar ya. Seorang, kamu, rumahmu. Ya, itu laki-laki ya. Atau rumah perempuan, rumahmu perempuan, baitu, baituki ya. Baitun kemudian hilang tanwinnya ya. Tanwinnya hilang, enggak boleh untuk mengatakan baitun ka, baitun ka enggak. Ketika dimudhofkan hilang tanwinnya. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Ahun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Ya. Kalau baituka rumahmu, baituhu rumahnya laki-laki, baituha rumahnya perempuan, baiti rumahku. Abun, abuka bapakmu, abuhu bapaknya, abuha bapaknya laki-laki ya. Abuha bapaknya perempuan. Abi bapakku. Akhun, akhuka saudaramu. Sudah laki-laki ya. Akhuhu saudaranya untuk laki-laki, akhuha saudaranya untuk perempuan, akhi saudaraku. Nah. Di sini ketika antum ini diajari dengan dhamir ketika dimudhofkan dhamir ini ketika apa namanya? Mudhof ya, mudhofnya dihilangkan tanwinnya. Tanwinnya dihilangkan. Nah. Nomor 1 di sini abi wa umi fil bay tiata atau tuh. Ti, mengapa dibaca ti? Karena ada huruf jernya ya. Amilnya huruf jer ini. Abi wa umi fil baiti. Dibaca ti. Mengapa? Karena dia ada huruf jernya. Apa artinya? Bapakku dan ibuku di mana? Di dalam rumah. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Di mana bapakmu ya Hamid? Dhahaba ila suqi. Dhahaba mana fa'ilnya? Subjeknya mana? Subjeknya tidak nampak ya. Artinya dia telah pergi ke pasar. Di mana bapakmu wahai Hamid? Dia telah pergi ke pasar. Yaitu kembali, dia kembali ke abu. Nah. Ahuka tabibun, ahuka tabibun, la huwa mudarrisun. Apa artinya? Apakah saudaramu itu dokter? Bukan. Saudara dia, nah, dia adalah guru, mudarris guru. Ya, mudarris adalah guru, ya. Mudarrisun, huwa mudarrisun tanwin karena dada alnya. Nah, dia khobar. Dia khobar. Nah, selanjutnya Abu Arsal dibaca. Sudah saya baca semua ya. Nah. Qira' Abu Arsal. Nomor lagi nomor 4. Nah. Terus akhuha khu fitaifi ya nah santa coba diartikan. Nah. Saudaranya kalau hanya kembali kepada hanya kembali kepada Zainab, makanya ha. Saudaranya di Thaif. Nah. Bapaknya di Madinah Al Munawwarah. Sekarang apa jabatannya Al Munawwarati? Dibaca Munawwarati mengapa? Nanti baca itu ya. Benar apa salah? Hah? Benar apa salah, Mas Din? Benar, ya. Benar, jawabannya sahih. Kalau Mas Din ikut tahu berarti benar. Ya. Munawwar apa jabatannya Abu Arsal? Ya, apa jabatannya? Jabatan kalimatnya. Paham enggak? Pertanyaannya benar enggak? Paham enggak? Jadi ada mubtada, ada khobar, kemudian ada sebenarnya ini belum ya. Ini di jilid terakhir malahan ada mubtada, khobar di jilid terakhir. Ini bocoran, alhamdulillah nanti dikasih bocoran. Hah? Khobar, mengapa dibaca kasrah khobar? Hah? Berarti bukan khobar dia. Kalau ikut bukan khobar. Apa Mas Den? Lupa. Mas sudah berapa minggu ya? Dua minggu sekali kita bertemu. Jadi wajar ya kan? Wajar Mas Denny lupa. Ya. Ya, apa? Kita ingatkan, misalnya apa? Kita sudah terangkan di awal-awal dulu rumus ya. Tapi rumus ini hanya rumus umum ya. Ghalib. Bukan berarti terus jadi patokan ya. Bisa jadi patokan tapi nanti kalau kita belajar yang lebih tinggi loh ini kok isim nakiroh, ini isim nakiroh ya, kok boleh dimudofkan nah gitu kan mestinya kan isim apa nakiroh isim marifat, ini isim nakiroh kok boleh dimudofkan nah ini berarti koidah, menyalahi koidah ini nah gitu. Nah apa kok lupa, dibuka lagi tidak apa dibuka tidak apa namanya tidak aib ya. Buka kitab, buka belajar murojaah itu bahkan ditaujihkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan apa? Al apa? Haya'ul ilm, haya'ul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu dengan murojaah. Jadi kalau sudah 2 minggu enggak belajar ya kan? Ya ini repot ini. Ilmunya di mana nanti? Jadi kita stagnasi terus, Mas. Gitu ya. Stagnasi jalan tempat terus. Enggak berkembang ilmu kita. Ya, itu berusaha. Kita dulu di Yaman sana belajar, baru belajar jurumnya suruh cari contoh-contoh. Waduh, gimana nih saya? Orang lagi bahasa Arab, ya, mereka bahasa Arab. Ada cari amsalah di Al-Qur'an dan di sunnah Nabi, hadis Nabi. Wah, baru datang ya. Nah, saya sudah ngasih tasjik untuk belajar terus. Walaupun kita sudah sepuh ya, Mas. Mas Den ya. Belajar terus, Mas Den. Nah, Munawwarah apa jabatannya? Lu kok sampai ngomong? Na'at, ahsantum. Na'at dia. Na'at. Ya, ahsantum. Barakallahu fi. Zainabu fir riyadi akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Ya. Bapaknya di Madinah Munawwarah. Yang Munawwarah. Ya. Nomor 5, Mas Den, baca Mas Den. Sudah bisa baca. Hah? Nah, ada ini apa? Talib itu samsiah, huruf samsiah atau komariah ya. Kalau komariah berarti alnya terbaca enggak? Kalau syamsia alnya terbaca enggak? Gitu. Dan lupa. Kan sudah diajari mu'alifnya di sini. Ya kan? Ada huruf syamsiah dan huruf qomariyah. Ini huruf apa? Syamsiah. Terbaca enggak alnya? Hah? Enggak. Tadi dibaca enggak? Sekarang kita dibaca. Bacanya gimana? Halat gitu. Enggak terbaca. Nah, hadat talibu. Hah? Hu atau ha? Cetakannya beda kok sama. Hu, nah. Kalau ha ada alifnya ya. Abu hu. Wazi. Wazi. Ro-nya dibaca apa? Ya, ro-nya dibaca apa di situ? Antum baca apa? Mengapa dibaca ri? Mengapa dibaca ri, Mas Deni? Ada huruf jar atau mudhaf ilaih dia? Tidak ada. Salah berarti. Wazirun. Wazirun. Nah. Kemudian wa akhu. Run apa ru? Datan B-nya enggak? Mengapa datan B-nya? Kan enggak ada al-nya. Ya, kalau enggak ada al-nya. Kabi. Kabi. Kabiru. Kabiru apa kabirun? Kabirun, mengikuti. Ya. Hadat talibu abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Ya. Hadha at-talibu. Ya. Jadi di sini ada mubtada ada dua ya. Mubtada awal adalah hadha at-talibu sebagai apa? Apa Mas? Joko? Badal, at-talibu sebagai badal, aksen tuh. Abuhu sebagai mubtada sani, mubtada yang kedua. Wazirun sebagai khobar. Ya, ya wazirun ini khobarnya. Nah. Wahuhu tajirun kabirun. Dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Nah, kemudian yang keenam, dahaba akhi. Eh, nomor enam kok baca saya? Ayo, Mas Musyifa. Saya kira ini soal apa? Pertanyaan ya? Apa namanya soal? Sebelum ada masih ada kaitannya. Perintah ya. Coba Abu Sifat dibaca, tidak apa-apa. Salah juga tidak apa-apa. Dhahaba akhi, nam. Ada taknya. Ila jami'ah. Ada ilahnya. Ada ilahnya mudah kalau ada ilahnya. Dibaca apa? Jami'ah ti. Nah. Jadi kalau Abu Syuwa mengatakan dhahaba akhi ilal mudarrisati, berarti artinya apa? Bapakku pergi ke ibu guru. Nah, ini berarti apa? Ikhtilat. Bapakku pergi ke ibu guru kan ikhtilat, tidak boleh. Berarti ini salah nih Mas. Berarti salah, berarti apa? Ini ada korinnya. Wa dhahaba abi ilal jami'ati. Berarti salah ini. Bukan enggak? Ke ibu guru. Kalau mudarisah itu kan ibu guru. Berarti ke ilal madrasah, di tempat. Saudaraku telah pergi ke sekolah dan bapakku telah pergi ke universitas ngambil rapot, ya kan? Ngambil rapot terus. Jadi bukan ke mudarisati. Kemudian yang perhatikan yang selanjutnya yang nomor 9. Muhammadun Khalidun Hamidun Abbasun Mahmudun. Ini yang bertanwin. Ya. Ini yang bertanwin. Kemudian Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ini tidak boleh ditanwin. Jadi kalau nabi itu selainnya tidak boleh ditanwin. Ya. Kecuali hanya ada 6. Disingkat dengan sun syamlah, ya kan? Sudah ya? Sun syamlah. Nah, Allah. Sun sob berarti nabi. So solehun. Soleh itu ditanwin. Kemudian nun nabi nuhun ditanwin. Kemudian syamlah shinnya Su'aibun di tanwin. Mimnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lamnya Lutun. Ha-nya Hudun. Ini boleh ditanwin. Selain ini tidak boleh ditanwin. Nabi siapa? Ibrahimu. Ilyasu. Kemudian apa? Nusu Yusufu. Tidak boleh ditanwin. Bukan Yusufun, tidak ada. Ya-ku-bu Isha-ku Ismailu. Tidak ada Ismailun. Ishakun, tidak ada. Nama nabi kecuali 6 tadi, ya, tidak boleh ditanwin. Kecuali hanya 6 ini saja. Ya, paham itu? Disingkat sun syamlah, ingat-ingat ya, sun syamlah. Di sini Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, ini tidak boleh, ini boleh ditanwin. Ingat-ingat ya. Nanti insya Allah di bab terakhir dibahas bab tentang ismul ladzi la yansharif. Nanti kita antum terangkan benar-benar perhatikan. Ya. Karena ini berkaitan dengan agak sulit yang ini ya. Ya, tapi dijelaskan di bab akhir. Ya. Kalau antum belajar di mana? Ya sama ya. Di Jurumiyah misalnya, di Tufah Usobiyah. Itu di bab akhir bahas ismul ladzi la yansharif saja. Karena ini sulit belajarin. Ya. Nah. Adapun Hamzatu. Hamzah itu nama laki-laki perempuan? Laki-laki. Kok ada taknya? Nah, makanya tidak boleh ditanwin. Tolhatu, Tolhah juga nama laki-laki. Tapi kok ada taknya, berarti dia juga tidak boleh tanwin. Usamatu, ya, juga sama. Muawiyatu, Ikrimatu, ini sama. Mengapa disebutkan di sini? Supaya antum paham, perhatikan ya. Nah. Ikra'il asma'a al-atiyah. Ikra'il asma'a al-atiyah. Ta wadid awakhiraha. Baca nama isim-isim berikut ya. Bacalah isim-isim berikut ini dan tetapkan akhirnya. Nomor 1. Gimana tadi? Antum masuk. Satu aja jangan banyak ya. Khalidun. Abu Arsa. Lanjutkan. Mas Den. Ammarun. Naam. Abu Syifa. Anasun. Anas bin Malik. Anasun tanwin. Kemudian Muawiyatu. Hamidun. Mas Den. Oh, sebelumnya. Usamatu. Ya, Usamatu. Naam, sahabat Nabi. Terus? Ikrimatu. Di atas ada. Ikrimatu. Naam. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ya, nanti apa? Maksud ikramatun? Pakai apa? Ain? Qaf? Ikramatun gitu. Ikrimah. Pakai dadal ya. Ikrimah. Nama orang ini Ikrimah. Tidak tahu jadinya ya. Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabiyun jalil. Beliau muridnya. Ini seorang Ikrimah bin Abi Sufyan. Ikrimah bin Abi Jahal ya. Nah. Abbasun sahabah ya. Abbas. Muhammadun Muhammadun. Tuh. Siapa tadi lanjutnya? Abbasun Muhammadun Tolha. Tuh, enggak boleh ditanwin. Ya. Dia Tolha lagi perempuan. Lagi ada taknya. Nah, kan aneh berarti enggak boleh ditanwin. Tolha tuh, enggak boleh ditanwin ya. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Az-zamilu, apa az-zamil? Teman. Az-zawju, az-zawju suami atau jenis kelamin suami istri ya. Wahidun. Wahidun satu. Fatan. Wahid satu. Fatan apa? Pemuda. Ma'a bersama. Atiflu anak kecil ya. Al-Kuwaitu Kuwait. Al-Lughatu bahasa. Al-Lughatu ada toh? Oh, enggak ada. Ya sudah, kan bisa tuh. Al-Lughah kan bahasa. Nah, ya bisa aksen tuh. Kita masuk dikit. Ad-darsu al-hadiya. Ad-darsu al-hadiya asyara. Pelajaran yang ke-11. Ini yang ke-11 ini mengarang ya. Sudah diajari mu'alif dengan mengarang. Tahu mengarang ya. Ada cerita narasi atau deskripsi, argumentasi. Ada jenis-jenis gitu ya. Nah, ini dengan mufradat yang ada. Sudah halaman 60 mufradat yang telah dijelaskan mu'alif. Sekarang ini mu'alif ingin menggambarkan kepada antum bagaimana apa namanya mengarang ya. Kalau kita mungkin mengarang ya. Supaya apa? Dari bahasa Arab ini. Jadi supaya mursalah misalnya murasalah dengan saudara-saudaranya itu bisa. Nah. Baiti. Baiti apa artinya? Rumahku. Jadi menggambarkan rumahku. Lihat nih. Hadza baiti. Terjemahkan. Baiti amamal masjid. Amama itu termasuk dorob ya. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Abu Isyua. Baiti jamilun. Apa artinya? Jamil. Apa jamil? Bagus. Nah, rumahku bagus. Fihi hadiqatun, fihi hadiqatun saghiratun. Enam. Sudah cukup. Fihi hadiqatun saghiratun. Ayo masuk. Hadiqah itu kebun. Fihi di dalamnya. Kebun yang kecil. Nah, saghiratun apa jabatannya? Sebagai? Hah? Saghiratun sebagai apa? Nah. Hadihi ghurfati. Terjemahkan. Abu Arsal. Hadihi ghurfati. Ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Terjemahkan. Ayo, Mas Den. Ha, hanya kembali pada kamar. Kamarnya siapa? Belum, kamar datang. Kamarnya di kamarku ya. Di dalam, dalamnya aja. Nafidatun kabirotun. Apa nafidah? Jendela. Kabirotun besar. Jendela yang besar. Di dalamnya ada jendela yang terdapat jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Nah. Mirwaha di atas antum itu. Mirwaha itu yang muter itu loh. Apa yang muter? Wa mirwahatun jamilatun. Itu yang muter itu loh, Mas. Mirwaha itu namanya. Apa mirwaha? Kipas. Kipas apa? Kipas angin. Jamilah kok besar. Jamilah. Nah, bagus. Ya, Masya Allah, ini kamarnya Mas Deni bagus. Jendelanya besar, kamarnya apa mirwahanya bagus. Kemudian lanjutkan. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi. Terjemahkan, Mas. Coba. Sariri tempat sari. Tempat tidurku, nah. Dan ini kursiku. Nah, kursi. Dan ini meja. Maktabi, nah, mejaku, aksen tu. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Nah, wa haqibati tahtal maktabi. Abu Arsa, apa hakibah? Tidak punya hakibah, antum. Maafi majud. Hah? Antum kalau tentara punya hakibah di punggungnya. Apa hakibah? Di punggungnya. Di punggung. Nah, tas. Ya. Tas. Tas ransel kan tas, ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Terjemahkan, Mas. Jendela ghurfati. Apa ghurfah tadi? Kamarku. Ya sudah toh, terbuka terus. Intonasinya yang benar tuh, Mas. Jendela kamarku. Ya, terbuka, jangan jendela kamarku terbuka. Loh, terus apa lagi? Kita menanti lagi toh. Terbuka. Ya, kan berhenti. Jadi kalau ada titiknya. Ini penting intonasi dalam kalimat ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi. Apa sih, Pak? Hadhihi ghurfatu akhi. Ini ghurfah tadi apa? Kalau tidak bisa ditulis bawahnya. Ghurfah tadi apa? Kamar. Berarti sudah ketemu. Akhi, saudara. Berarti artinya halihi ghurfatu akhi. Ini saudaraku. Tadi sudah di halihi ghurfatu akhi. Nah, watilka ghurfatu ukhti. Ada kamarnya kan mudhaf ya. Naam. Ghurfatu ahi kabiratun wa ghurfatul ukhti saghiratun. Artinya? Saudariku kecil. Ghurfatu ahi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Mas Den. Enggak apa-apa panjang, emang panjang. Jendela. Ghurfa kok jendela itu gimana? Kamar tadi amama sudah ada. Apa amama? Amama tadi apa artinya? Amamal masjid di depan. Nah, di depan ghurfati. Di depan kamar. Depan kamar siapa? Ghurfati. ada ayaknya. Tadi sudah kita belajar baiti, baitil jannati, nah gitu. Rumahku adalah surgaku. Hah? Saudaraku perempuan atau laki-laki? Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudariku, ya, saudari perempuanku. Amamal depan dapur. Ya. Mengapa Mas Den? Kok disetting kayak gini? Kok disetting kayak gini? Kok gimana? Kok ini kamarnya disetting kayak gini? Saudariku kok di depan matbah, supaya cepat masak antum. Coba yang ini cepat masak antum, bangun tidur langsung makan. Ya. Nah, masya Allah ini sudah bagus ya, bagus ini arahannya. Kemudian li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Apa artinya? Li akhun tidak boleh indi ya, tidak boleh indi akhun wahidun, tidak boleh. Ya benar, li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Apa artinya, Abu Siwa? Li tadi sudah kita berlalu. Ini sudah ada nih. Indi kitabun. Indi akhun la yajuz. Ayo artinya apa? Li lam itu untuk. Ya berarti orang damir ke pertama ya, mutakallim. Untukku atau aku memiliki akhun wahidun, saudara laki-laki satu. Namanya ismuhu. Ismuhu namanya Usamah. Namanya Usamah. Aku memiliki saudara satu yaitu namanya adalah Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan aku memiliki saudari perempuan satu namanya Su'ad. Su'ad ini nama laki-laki perempuan. Perempuan, Su'ad nama perempuan. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Artinya? Naam. Ana uhibbu abi wa ummi. Kembar nih Mas, gampang nih Mas. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya apa? Hah? Loh, ya apa itu saya dan ibumu ngapa? Uhibbu. Apa uhibbu? Cinta. Ini cinta uhibbu. Artinya ana uhibbu abi wa ummi artinya? Saya mencintai. Sudah cukup, jangan banyak-banyak. Tadi kan situ sampai situ. Ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai bapakku dan ibuku. Itu ada kunya. Jangan langsung dibablaskan. Ini kalau jadi warawa. Mana siapa namanya? Khatibah atau apa namanya? Presenter kan enggak? Kurang pas ya presenter. Apa namanya itu yang membawa berita itu ya? Presenter yang membawa berita. Dilanjutin melalui titik, dilanjutkan terus. Nah. Terus wa uhibbu akhi wa ukhti. Apa artinya? Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai. Dan saudaraku dan saudariku. Itu aja. Dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Cinta ya. Nah. Ikra' waktub. Wah ini antum siap enggak ikra' waktub? Enggak siap mungkin tarjim ya. Iqra wa tarjim. Lanjutkan Abu apa Abdullah. Antum. Iya kan sudah. Mengapa dibaca Hamidin? Ada huruf jarnya? Fihi Hamidun. Tidak ada, ini fihi, hinya itu. Ya. Man fi hadzal baiti? Siapa yang di dalam rumah ini? Mengapa dibaca baiti, Mas? Tidak baitu, tidak baita. Hah? Fihnya ke hadza, bukan ke bait. Jadi Arabnya bukan ke itu. Hah, yang benar? Man fi hadzal baitu. Yang benar Abu Arsa mana? Man fi hadzal baiti atau baitu? Mengapa? Oh, salah alasannya kurang tepat. Mas Den, mengapa yang benar dibaca baiti bukan baitu? Mengapa alasannya? Mana ya-nya? Kalau ada ya-nya berarti mubtada, mana mubtadanya? Kalau mubtada pasti dibaca marfu, ini dibaca majrur. Aneh ya. Apa? Abu Syifa masih ingat? Hah? Apa? Asantum badal namanya, gitu Mas Den. Fi hadza al-bait. Rumusnya apa? Isim marifah jatuh setelah isim isyarah. Al-bait dibaca al-baiti, enggak boleh dibaca al-baitu karena di sini adalah dia badal. Badal mengikuti mubdalnya. Hadza, hadza dibaca apa? Majrur karena ada huruf jarnya. Tapi ditakdirkan, dikira-kirakan. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapa yang dalam rumah ini? Di dalamnya ada Hamid. Kemudian lanjutkan Abu Arsa. Naam. Fiha kitabi. Naam. Wa qalami. Wa qalami wa daftari. Naam, terjemahkan. Mas Jin siap-siap loh. Mada fil hakibati. Nah, apa yang ada di dalam tas? Nah, fiha di dalamnya, di dalam bukunya siapa? Buku-buku. Terus aksan tuh, Mas Den, nomor 3, ya. Nah, kok udah bisa membedakan huruf Syamsiah dan Qomariyah? Ini huruf Syamsiah atau Qomariyah? Syamsiah. Terbaca enggak alnya? Syamsiah terbaca enggak? Alnya tidak terbaca. Al itu diumpamakan bintang, Mas. Al diumpamakan bintang. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa akhi wa akhi wa ukhti. Ada akhi wa ukhti itu, Mas. Ya, nah, terjemahkan, Mas. Siapa di dalam? Siapa? Man itu siapa? Kan sudah berlalu. Siapa di dalam mobil? Naam. Di dalam. Dalamnya. Bapak dan ibu. Dan saudara laki-laki. Dan saudara perempuan. Naam. Ahsan tuh. Nomor 4. Ahsan. Fi ada fi-nya. Man fi masjidil. Ada fi-nya. Man fi masjidil. Jam Jami'ati anak. Al-a al-ana, na'am. Ma fihi ahadun. Na'am. Artinya? Siapa? Siapa universitas? Jami'ah kan universitas. Siapa yang di dalam masjid universitas sekarang? Nah, al-an sekarang ya. Artinya kemudian lanjutkan ma fihi ahadun. Apa artinya? Tidak. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Karena pada pulang kalau sudah ini kampus kosong ya. Masjid kampus kan kayak gitu ya. Pulang semua, tidak ada. Adanya marbot. Nomor lima. Naam. Naam. Fiha mudiri. Fiha. Fiha mudiru. Nah, salah. Fiha al-mudiru. Artinya? Siapa di dalam kamar ini? Siapa di dalam kamar ini? Kemudian kita masuk dikit iqra. Iqra itu bacalah. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Kalau ini bukan wahai Muhammad tapi baca kamu. Iqra perintah kamu. Uhibbu abi wa ummi. Apa terjemahnya? Aku mencintai teman. Kok teman abi kok teman ini? Abi wa ummi. Bapakku dan ibuku. Uhibbu akhi wa ukhti. Apa artinya? Aku mencintai saudaraku dan saudariku. Uhibbu zamini. Apa artinya? Aku mencintai temanku. Uhibbu ustadi. Guruku. Uhibbu allaha tahu. Uhibbullaha. Artinya apa? Aku mencintai Allah. Kalau uhibbullah salah. Hah? Tidak boleh. Kalau dia masdar bisa nunggu kalau masdar ya. Uhibbun nabi. Uhibbun nabiyya wa uhibbun nabi. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Apa artinya? Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sebagai maf'ulnya. Uhibbul lughatal arabiyyah. Ta. Aku mencintai bahasa Arab. Harus cinta harusnya Mas Dan. Ya, Bu Syifa, cintailah Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi kalau antum cinta, masyaallah, ya. Nah. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Insya Allah mudah ya. Kalau mudah kita tutup dulu. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.